كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى الجدل سبب الضلال. Bertikai, berdebat itu sebab, itu salah satu dari sebab kesesatan. Agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan, dipelajari, diamalkan dan didakwahkan. Wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu marfu'a, dari Abi Umamah marfu' ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ma dhalla qaumun ba'da hudakan wa alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah petunjuk ada pada mereka illa utul jadal, kecuali ketika mereka telah diberi kemampuan berdebat. Summa talaqallahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Berkata Syekh hafizahullah, fi hadzal hadits bayanun anna an-nasa idza tarakul 'amala bil 'ilm. Di hadis ini ada keterangan bahwa manusia ketika mereka meninggalkan beramal dengan ilmu, ini ilmu untuk diamalkan, ketika mereka tidak beramal dengan ilmu walam ya'malu bis sunnah, dan ketika juga mereka tidak beramal dengan sunnah, fa innahum yubtalawna bidziddi, maka mereka akan diberi ujian malapetaka dengan ditimpakan kebalikan dari itu semuanya. Wahual jadal, yang paling banyak melakukan jidal ini adalah orang yang tidak beramal dengan ilmu. Alladhi huwa badalul ilmin nafi', yang merupakan ganti atau lawan dari ilmu yang bermanfaat. Faman salaka faman taraka sabilal huda wa rakiba sunan ad-dalalah wa lam tamshi ahwaluhu illa bil jadal ay bil khusuma bil ba'dil li yurawija lil madahib al kashidati wal aqaid al fasida lal munadhara li izhari al haqqi wa isti'lami ma laysa ma'luman indahu aw ta'limi ghairihi ma indahu ibtila'ahu Allah bil jadal. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan petunjuk warakibah sunnah ad-dalalah, bahkan dia justru mengendarai sunnah-sunnah kesesatan, jalan-jalan kesesatan, walam tamsyahwaluhu illa bil jadal, dan keadaan dia tidaklah jalan kecuali dengan jidal, senantiasa berdebat, adu argumen, ay bil khusumati bil batil, dengan khusumah, berdebat dengan cara yang batil, liurawija lil madzahibil kasidah wal aqaidil fasidah, untuk mungkin dia menyebarkan madhab yang kasidah yang rugi, wal aqaidil fasidah dan akidah-akidah yang rusak. Lal munadhara izharil haq, bukan munadhara untuk menunjukkan dan mengagungkan kebenaran, atau listi'lami ma laysa ma'luman indahu atau ta'limi ghairihi, atau mengajar, memberitahu seseorang yang dia tidak tahu, atau mengajari ilmu orang-orang yang tidak mengetahui. Baik, siapa yang tidak melakukan ini, tidak mengajarkan ilmu kepada orang dan memberitahu apa yang tidak ditahu oleh orang, bukan untuk menampakkan kebenaran, ibtalahullahu bil jadal, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah berupa suka adu mulut, suka berdebat. Baik, wa man taraka sunnata butuliya bil bid'ati wal muhdatsati uqubatan lahu, Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepadanya kebid'ahan dan perkara-perkara baru sebagai balasan untuknya. Fal wajibu 'alal muslimin umuman wa talabatal ilmi. Taib. Khususan al-amal bil ilmi wal ikhlas lillah azza wa jalla. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus untuk beramal dengan ilmu, berlaku ikhlas lillahi azza wa jalla, wal hadar minal bid'ah wal muhdatsat, dan hati-hati serta meninggalkan perbuatan bid'ah dan perkara baru. Wa illa fa innallaha sayu'aqibuhum fa yubaddiluhumul jadala badalal ilma. Kalau tidak dia lakukan ini, tidak ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, barakallahu bikum, tidak beramal dengan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sebagai ganti dari sunnah adalah jadal. Sebagai ganti dari ilmu adalah jadal. Wa jadalun wal jadalu la fa'idata fihi. Jidal, debat ini tidak ada faedah padanya. Baik. Yang ada faedahnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Ini yang boleh. Baik. Jidal untuk menang-menangan, maka mayang bagi. Baik. Wal hadar minal bid'ah wal muhdatsat wa illa fa innallaha sayu'aqibuhum. Kalau dia tidak berlaku ikhlas dan tidak beramal dengan ilmu, maka Allah akan menggantikan untuknya jidal. Wal jadalu la fa'idata fihi. Jidal ini, debat ini tidak ada faedahnya. Falaysa min sama min simatihi illa al-mughalatat wal muhatarat wa mahabbatil ghalabati wa dhuhuri ala al-khasm. Tidak ada faedahnya. Falaysa min simatihi, tidak ada pada jidal itu kecuali al-mughalatat. Barakallahu bikum. Mughalatat, menjebak orang. Barakallahu bikum. Menjebak orang agar supaya bisa kalah dalam perdebatan. Menggiring orang supaya tergelincir dan kalah, dialah jadi pemenangnya. Wal muhatarat, beradu tegang. Wa mahabbatul ghalabah, cinta untuk menang dia, senang. Wa dhuhur al khasm, untuk nampak bahwa dia lebih hebat dari lawannya. Inilah yang terjadi pada orang yang suka debat. Subhanallah. Fahadhi uqubah, maka inilah uqubah, hukuman. Wa idza taraku sunnatu ubtulu bi ihya'il bid'ah. Kalau mereka meninggalkan sunnah, maka akan Allah timpakan untuknya kecenderungan untuk menghidupkan kebid'ahan. Wal muhdatsat, dan perkara-perkara baru, kama huwa waqi'un wa musyahad, sebagaimana ini yang terjadi dan disaksikan. Walamma nazala qawluhu ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kan haula'i alata ma waraduha wa kullum biha khalidun. Walamma nazala, ketika turun firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu neraka. Hasabu jahannam antum laha waridun, kalian semuanya yang kalian sembah juga akan masuk neraka. Lokan haulai alihata mawaraduha. Seandainya yang kalian sembah itu betul-betul Tuhan yang berhak disembah, maka dia tidak masuk. Wakulum fiha khalidun, semuanya kekal di dalamnya. Baik. Qala al-musyrikun, berkata orang-orang musyrik untuk membantah, barakallahu fikum, untuk menjidali Rasulullah, mendebat Rasulullah. Mereka mengatakan, akullu man ubida dunallahi fi jahannama ma'aman abadah. Apakah semua yang disembah selain Allah bersama dengan kami di dalam neraka? Ya kan, dalam Al-Quran Innakum ma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kalian wahai para musyrikin, dan apapun yang kalian dan siapapun yang kalian sembah selain Allah, semuanya akan menjadi kayu bakar dalam api neraka. Antumlah waridun, kalian akan masuk ke dalamnya. Lokan haulai alihatan, seandainya yang kalian sembah itu betul-betul Tuhan yang berhak disembah, tidak akan masuk dia ke dalam neraka. Semuanya kekal di dalamnya. Orang-orang musyrikin protes. Akullu man ubida dunallahi bi jahannam ma'aman abadahu. Apakah semua yang disembah selain Allah bersama dengan orang-orang yang menyembahnya dalam api neraka? Panahnu na'budul malaikah. Kita menyembah malaikat. Apakah kami akan masuk bersama dengan malaikat ke dalam neraka? Wal yahudu ta'budu uzairan. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair, orang saleh. Apakah Uzair juga akan masuk neraka? Wan Nasara ta'budul Masih Isa bin Maryam. Orang Kristen Nasrani menyembah Isa dengan ibunya. Apakah semuanya masuk neraka? Fa anzalallahu qawlahu ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidaklah memberikan perumpamaan kepada engkau itu wahai Muhammad kecuali sekedar mendebat engkau. Hum ya'rifuna anna qawlahum hadza batil. Mereka sendiri meyakini bahwa apa yang mereka ucapkan itu batil. Subhanallah. Wa innama qasaduhumul jidal. Wa innama qasduhumul jidal. Agar tetapi tujuan mereka ya sekedar untuk mendebat, mengecoh orang. Wa dabul haqqi faqat, dan sekedar untuk menolak kebenaran. Wa hum ya'rifuna anna Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka orang-orang musyrik tahu bahwa Isa bin Maryam adalah Rasulullah, tidak akan mungkin masuk neraka. Wa annahu yunha 'an ibadati, dan bahwa Isa dilarang untuk disembah. Mereka tahu itu. Wa la yarda bisyirk, bahkan Isa tidak rida untuk diperlakukan syirik padanya dengan Allah. Qala ta'ala ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani. Berkata Isa nanti di hari kiamat, ya Allah, tidak aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku untuk aku mengucapkannya. Apa itu? An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Barakallahu fikum. Mereka tahu Uzair orang saleh tidak mungkin masuk neraka. Mereka tahu bahwa kesyirikan tidak diperbolehkan. Wa qala bal hum qaumun khasimun. Bahkan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang suka bertikai, suka berdebat. Ay ashabu khusumatin yurida taghalluba bil batil. Ashabu khusumah, mereka adalah orang yang suka berdebat. Yurida taghalluba bil batil, mereka suka menang-menangan dengan cara batil sekalipun. Baik, dan ini sifatnya orang munafik. Idza khasama fajara. Kalau dia berdebat, dia bersengketa, bertikai, apapun dia mau lakukan, yang penting dia menang. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Adapun wajadilhum billati hi ahsan, barakallahu bikum. Kalau memang dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, aku tidak peduli ketika aku berdebat, aku muhasabah dengan saudara, aku tidak peduli apakah kebenaran muncul dari aku atau muncul dari saudaraku. Ini kalau sama-sama mencari kebenaran, barakallahu fikum, bukan menang-menangan. Dan orang yang diajak dan diperbolehkan kita melakukan wajadilhum billati hiya ahsan adalah orang yang sebenarnya pengen mendapatkan kebenaran, mau menerima al-haq, cuma terkaburkan oleh berbagai macam syubhat yang dia butuh jawaban dan penyelesaiannya. Begitu terjawabkan apa yang menjadi pertanyaan dia, kekaburan sudah menjadi terang, maka dia akan menerima kebenaran itu. Orang yang seperti ini modelnya, silahkan kalian mendebatnya. Tapi kalau orang itu datang sekedar mau menang-menangan, seperti yang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala dan yang lain dari para a'immah untuk menang-menangan, maka Imam Malik mengatakan, idhab ila man huwa syaqqum mithluk. Pergilah engkau ke orang yang sama-sama ragu-ragu tentang agamanya, sama seperti engkau. wa khasimhu, debat dia, ajak debat dia. Fa inni ala yaqini min dini, karena sungguh aku sudah yakin dengan agamaku ini, tidak perlu lagi diperdebatkan. Kalau cuma sekedar mau menang-menangan, cari orang yang ragu-ragu dengan agamanya. Ana sudah yakin dengan agama, tidak perlu diperdebatkan lagi. Subhanallah. Para a'immah kita luar biasa, tidak melayani orang-orang yang seperti ini modelnya. Jangankan mendebat, mau diajak bicara saja tidak mau. Ukalimu kala wala nisfa kalimah, wala sepatah kata tidak mau, sepenggal kata pun tidak mau. Kenapa? Karena syubhat itu luar biasa kuatnya, menyambar-nyambar, sementara hati ini sangat lemah. Asyubahu khatabah wal qulubu dha'ifah. Jadi kalau ada orang yang ngajak untuk debat, diundang debat, tidak perlu. Baik. Agama ini bukan untuk diperdebatkan. Fahada dalilun ala anna man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil jadal. Ini fahada dalilun, ini menunjukkan, dan ini dalil ala anna man tarakal haqqa, yakni siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil jadal, dia akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suka berdebat. Fa haula lamma taraku ma jaa bihi ar-rasul min akhla min al-ikhlas min ikhlasi at-tauhidi ibtalahumullahu bil jadal. Mereka-mereka ini ketika mereka meninggalkan keikhlasan dalam bertauhid, Allah memberikan kepada mereka kesenangan dari kecenderungan untuk berdebat. Walakin Allah taala qad ba'adahu ba'adaha aula. Walakin Allah qala ba'daha innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Sunya orang-orang yang telah sabaqat lahum minnal husna, telah lewat untuk mereka kebaikan dari kami. Siapa? Para anbiya war rusul, orang saleh. Sayyid. Ulaika anha mub'adun. Orang-orang saleh yang mereka katakan ini, kalau begitu Isa juga masuk neraka. Ibunda Maryam juga masuk neraka. Uzair juga masuk neraka. Malaikat juga masuk neraka. Maka Allah mengatakan setelahnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang saleh yang disembah ini, yang telah meninggal dunia, telah lewat untuk mereka kebaikan. Ulaika anha mub'adun, mereka-mereka yang dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Nah, terus siapa yang disembah ini? Yang ridha dengan penyembahan orang-orang yang menyembahnya. Dia ini akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Barakallahu fiik. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini modelnya. Seperti Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan yang pantas disembah kecuali aku. Untuk kalian. Subhanallah. Dan yang serupa dengan Fir'aun banyak. Sampai sama sini, sampai akan datang, akan ada orang-orang yang pengen untuk disembah. Baik. Tokoh-tokoh sufiyah yang mereka mengatakan, kalau aku mati, silahkan kalian datang ke kuburanku. Minta, sebutkan hajatan kalian, aku akan memenuhinya. Ini mengajak orang untuk menyembah dia. Barakallahu fiik. Jadi siapa ini yang dimaksud? Antum memata gunung dunia hasabu jahannam. Antum lahawaridu. Orang-orang yang disembah dan ridha dengan penyembahan orang-orang yang menyembahnya. Bahkan mengajak orang menyembah dia. Barakallahu alaikum. Ada pun orang yang saleh yang disembah, mereka berlepas diri dari penyembahan orang-orang yang menyembahnya. Barakallahu alaikum. Isa alaihissalatu wassalam mengatakan seperti ini, maqultulahum illa ma'amartani bih. Aku tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah aku ya Allah. Menyembah ibu. Allah minta pertanggungjawabannya dari kiamat. Anta qultalinnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma kana li an aqula ma laysa li haqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma bi nafsi wa la a'lamu ma bi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Isa, apakah dulunya di dunia pernah engkau mengajak orang-orangmu, umat menyembah engkau dan ibumu selain Allah Subhanahu wa taala? Dimintai pertanggungjawabannya. Isa tidak pernah, alaihi salatu wasalam, tidak pernah mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Barakallahu fikum. Mengibadahinya. Oleh karena itu sudah berlepas diri. Beliau berlepas diri. Para malaikat juga ditanyai oleh Allah SWT, haulai yakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka ini terhadap kalian mereka menyembah? Para malaikat berlepas diri. Barakallahu, bal kanu ya'budun jinna aktsarum bihim mu'minun, bahkan mereka sesungguhnya menyembah jin, menyembah syaitan. La hawla wala quwata illa billah. Jadi mereka ini cuma sekedar mau mendebat-debat untuk menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Debat untuk mengecoh orang, debat untuk menang-menangan, berdebat untuk dianggap hebat. Wa min aula haulai Isa bin Maryam alaihi salam faqad sabaqat lahul husna li'annahu Rasulullah Allah jalla wa ala radd alaihim bihadar radd. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dengan bantahan ini. Subhanallah. Baik. Kita coba dulu sampai sini, barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.